وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. أورانيا برأجاما دينجا من أنبي الفقه مذهب أتاو بن دبات فقه إمام تتنتم يمعتبر مثل الشافعي وأحمد دان لاي لاي أوران مچميتو دوا جنس دوا مچم يم برتاما أوران ين بن أنبي بن دبات بن دبات إمام تتنتم معتبر مچم الشافعي وأحمد سبب دي فكر قد أن دي صحيح إكوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebab benda pada dia jelas sangat cocok sama ayat dalam Al-Quran atau hadis dalam As-Sunnah. Dia ikut kataan dia sebab dia ada mampu untuk pilih, untuk melihat pendapat-pendapat ulama dan untuk pilih pendapat yang sah. Dan untuk dia, Al-Syafi'i kataan dia paling jelas dan sangat cocok sama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk dia, kalau ada pendapat lain dari Ahmad bin Hanbal, dari ulama lain-lain, dan pendapat dia lebih cocok sama sunnah Rasulullah SAW, lebih jelas, dia ikut dia juga. Maksudnya orang yang muhakim lil haq wa dalil. Tapi kalau untuk dia bukan jelas, tidak jelas, dia cuba-cuba pilih pendapat yang sah tapi tak jelas untuk dia, akhirnya dia ikut pendapat Syafi'i sebab untuk dia imam besar dan sudah banyak pendapat dari Syafi'i, untuk dia sangat cocok sama sama hak. Dan dia ikut pendapat Syafi'i dalam hal itu bukan sebab Syafi'i, bukan, sebab dia thiqah untuk dia dan pendapat dia insyaAllah cocok sama adillah syar'iyyah. Kalau hal kamu sama macam yang pertama itu, sama macam yang pertama itu, hal orang itu hal a'imma kibar, a'imma yang besar-besar sangat. Hal ini, hal ulama al-ummah dari waktu tabi'in wa atba'im sampai hari ini. Hal ini hal manhajiyah mawrutha an ulama'i rasikhi. Itu hal ulama al-rasikhin. Qala Allah Ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Itu manhajiyat Malik wal-Auza'i wa Sufyan bin Uyainah wa Sufyan al-Thawri. Itu manhajiyat Hammad bin Salama wa Hammad bin Zayd wa Syafi'i Muhammad bin Idris, محمد بن الحسن وأبو يوسف يعقوب وجماعة من السلف. إيتو منهجية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والبخاري ومسلم وأبو داود. إيتو منهجية علماء سبلمية دن ستلهنية سنقي هاريني. Kalau anda baca sejarah madhab-madhab ahlu sunnah, itu hakikatnya. Jangan fikir madhab-madhab itu keluar untuk umat kita satu kali. Bukan. Kalau anda baca sejarah-sejarah madhab, anda mau melihat jelas المالكية كلوار أنت أمة كتا سبب الأحناف. الأحناف أدا سبب مذهب قياسنيا. الشافعية من جادي دلم أمة كتا سبب المالكية. دي كلوار داري المالكية. الحنبلية جوغا دي كلوار داري الشافعية. أبا مأسوني إيتو مأسوني إيتو الشافعي شنطوني الشافعي سبل مالك ديا داري مالكية. الشافعي مالكي أول نية ديا مالكي. تبي سبب ديا إيكود بندبات مالك أن ديا سنتري الإمام مالك. حال إيه حال ديا دلم يعني حال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقت belajaran ilmu dan waktu mengajar, waktu pertama yang waktu mengajar ilmu juga dalam pertamanya dia dari orang Maliki. Setelah itu Al-Imam Syafi'i melihat ada banyak pendapat dari Imam Malik yang tak cocok dalam sunnah Rasulullah 100%. Mungkin sebab adillah-adillah itu tak sampai untuk Malik. So Syafi'i mulai merubah banyak pendapat darinya sebab ikut sunnah Rasulullah SAW. Setelah itu dia minibar Syafi'i, orang berani, fasih, cerdas, minibar madhab Imam Malik, tapi sama versi yang merubah sedikit sebab al-haq wa sunnah Rasulullah SAW. Lepas itu menjadi Syafi'iyah. Maksudnya Syafi'iyah awalnya Malikiyah. Ahmad bin Hanbal sama. Ahmad bin Hanbal sejarah dia dalam pertama Syafi'i. Dia santri Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tapi sebab Imam Ahmad rahimahullah taala dalam hifdzul hadis dalam perbedaan antara hadis sahih hadis dhaif, pilihan dia kuat. Macam Syafi'i berkata, Syafi'i berkata Ahmad bin Hanbal dalam hadis Rasulullah sangat kuat. Syafi'i kata sama Imam Ahmad, kalau anta melihat hadis yang sahih kita tak ikut, sampai untuk kita. Tapi Syafi'i mati rahmatullah ta'ala awalnya, lepas itu Imam Ahmad ikut madhab Syafi'i, madhab Syafi'i, lepas itu merubah sedikit, merubah sebab dia melihat ada banyak pendapat untuk Syafi'i yang tak cocok sama hadis Rasulullah SAW 100%. So, dia merubah sedikit menjadi Hanbaliyah, menibar madhabnya menjadi Hanbaliyah. Idzan kita mungkin cakap Al-Malikiyah bersalin Syafi'iyah, Wasyafi'iyah bersalin Al-Hanbaliyah. Betul. Apa koneksi antara Malikiyah dan Hanafiyah? Jawabannya, Hanafiyah jauh dalam Al-Kufah wal Malikiyah jauh dalam Al-Madinah. Jauh. Tapi ada juga koneksi yang besar. Koneksi apa? Santri yang besar untuk Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, setelah Abu Hanifah mati, santrinya yang besar yang pertama, nama dia Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, berjalanan untuk jumpa Al-Imam Malik. Lepas itu, debat sama Imam Malik dalam banyak-banyak masalah. An Imam Malik bagi dia hadibannya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Abu Hanifah yang bintapat Abu Hanifah kontradiksi sama hadith Rasulullah itu sebab Abu Hanifah, sebab hadith ini tak sampai untuk Abu Hanifah. Macam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata Abu Hanifah ada alasannya. Fa hafizhak Allah taala Abu Yusuf jawaban Asy-Syafi'i, jawaban Imam Malik rahimahullah taala, kalau sahabat saya masih hidup, maksudnya Abu Hanifah, kalau dia masih hidup, dia mau ikut kamu ya Malik. Sebab hadis ini tak sampai untuk ustaz kita, maksudnya Abu Hanifah. Abu Yusuf Al-Qadhi pulang balik ke Baghdad dan merubah banyak pendapat untuk ahnaf dari madhab Malikiyah, dari madhab Hanafiyah. Sebab hadis Rasulullah. Muhammad bin Hasan, sahabat juga untuk Abu Hanifah, santri Abu Hanifah, jumpa Syafi'i, jumpa Malik, lepas pulang balik juga merubah bahannya. Subhanallah. Maksudnya tengok, semua imam ini juga mau ikut sunnah Rasulullah SAW. Itu sebab kita cakap, kataan-kataan imam macam, yani madhab Syafi'i, wa Ahmad, Abu Hanifah, wa Malik, dan lain-lain, yang masih ada sekarang empat madhab itu. Itu semua imma buat madhab-madhab ini, maksudnya ulama yang ikutnya buat madhab-madhab ini untuk fahaman sunnah Rasulullah SAW lebih bagus dan lebih jelas. Bukan untuk fahaman pendapat manusia ini. Itu fahaman salah. Itu sebab Asy-Syafi'i bukan yang buat madhab Syafi'i. Santri-santri ini yang buat madhab ini. Yang buat pendapat Asy-Syafi'i madhab. Sama untuk Malik, sama untuk Abu Hanifah, sama untuk Ahmad bin Hanbal. Jangan fikir Ahmad bin Hanbal waktu dia masih hidup, dia yang cakap manusia ikut saya dalam madhab Hanbal, ya saya mau mulai madhab Ahmad bin Hanbal. Bukan. Dia orang tawadu, dia orang yang takut sama Allah Ta'ala. Dia tak buatan, dia tak cakap macam itu. Bahaya anda fikir macam itu. Bahaya anda fikir madhab ni macam madhab orang hizbi. حزبيون ينبوت أورغانيسي إيتو لابسو ديا بانجي المأنوسي أنتو إيكو نيا دلم جلانيا صلى الله عليه وسلم إيتو بكان ديا بانجي المأنوسي الأئمة مثل الشافعي ومالك دلاني ديا بانجي المأنوسي أنتو إيكو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديا كرجا كرس أنتو من جلاس كان أنتو مأنوسي ما شمنا فهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلم شارا ينبتول كرجا كرس نيا buatannya itu yang menjadi madhab. Maksudnya tujuan sunnah Rasulullah, kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita cakap itu madhab ahli sunnah wal jamaah. Setelah itu ya akhi Karim hafizahullah ta'ala, macam yang kedua, macam dua orang yang muqallid, yang ikut Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abu Hanifah dan lain-lain, bukan khusus untuk empat ini. Ada orang yang mengkalin sampai hari ini untuk siapa? Siapa yang cinta manusia ini yang dia ikut pendapat dia semua walau salah dia ikut dia sebab cintanya, dia orang yang mengkalin. Itu yang bid'ah. Kita tak cakap orang ini mubtadi', bukan. Itu beda. Kita cakap jalan ini yang bid'ah. Untuk antara saya, i'tiqad saya bisa untuk saya ikut manusia ini dalam semua pendapat dia. Kalau anda cakap sama semua madhab pendapat dia ikut dia dalam semua madhabnya, maksudnya anda mau ikut dia dalam pendapat yang salah juga, sebab tak ada manusia yang maksum walau dia alim besar masih ada salahan dalam pendapat dia. Wajib harus ada pendapat yang salah dalam kataan dia. Kalau macam itu yang bid'ah, itulah yajus. Faham? Jalan ini bahaya. Jalan ini hasilnya menjadi hizbiyah, menjadi tafruqa, menjadi bid'ah. Jalan ini jalan taqlid. Taqlid yang jelek. Insyaallah afiyah salam. Anta wajib ada perbedaan antara apa jalan yang betul, jalan ulama, jalan Ibn Taymiyah, وجلان الذهبي وجلان الكثير وجلان عبد البر وجلان العلماء الراسخين من بعدهم إتو جلان بن باز عند اللاين بانية. أنت مو كتا أحمد عبد الحين عبد السلام من تيمية الحراني الحنبلي، ابن القيم الحنبلي، ابن رجب الحنبلي، ابن جوزي الحنبلي، ابن كثير الشافعي والذهبي الشافعي وابن عبد البر المالكي. طب إتو سموا إما بسار سبب تجوانية كتاب الله وسنة رسوله، بكان من دبات مأنوسية ولو مأنوسية إتو contoh orang yang besar. Tak. Lah yajuz. Lah yajuz taqlid al-madhmum. Wafaqak Allah.